tuku ketan ning prapatan balikan ning mantan bodoh karo mangan jangan nget-ngetan. Baru pacar menghilang cari yang baru hancur rasa cilik hatimu masih banyak di luar yang menunggu. Hidupku duduk dinikmati jangan sampai kamu frustasi apa maneh sampai stres diri gara-gara mengharap mantan kembali. Oh,